Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu tabaarak wa ta'aala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allahu iyyakum minad dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan dari kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i asy-syafi ataukah anda wan dawa. Naam. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pasal yang baru tentang jarimatul qatli. Naam. Kekejian ataukah kejelekan dari pembunuhan. Pada pasal sebelumnya ataukah yakni sebelum pembahasan pasal ini telah kita dengarkan taubatul qatil, taubatnya seorang yang membunuh. Pada permasalahan itu di akhir pembahasan al-muallif menyebutkan bahwasanya al-qatla tata'allaqu bihi thalathatu huquq. Pembunuhan padanya ada tiga hak yang terkait. Yang pertama, hak kepada Allah Azza wa Jalla. Hak untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian hak yang kedua kepada yang dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk wali dari yang dibunuh. Nah, jadi satu kali pembunuhan, satu kali perbuatan, dia telah menanggung tiga hak. Hak Allah Azza wa Jal, hak orang yang dibunuh, dan yang ketiga hak para wali dari yang terbunuh. Kemudian kata al-muallif, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, faslun jarimatul qatl. Walamma kanat mafsadatul qatli hadihil mafsadah, qala Allah ta'ala, min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Al-Maidah ayat 32. Kata beliau, manakala kerusakan akibat dari pembunuhan seperti ini sebagaimana telah kita ketahui, ya, menimbulkan berbagai macam kerugian Taib, kesedihan, demikian pula rasa ketakutan dan was-was dari yang masih hidup, belum lagi tiga hak yang taib dia langgar tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Ayat ini berkaitan dengan dua putra Adam, dua putra Nabi Adam alaihi salatu wasalam yang berkorban, kemudian salah satunya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang satunya tidak. Sehingga yang tidak diterima amalnya ini tadi, ya, dia iri kepada temannya atau saudaranya yang amalnya, ya, sedekahnya atau korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia pun, ya, membunuh saudaranya tersebut. Lah, kemudian di antara yang Allah Azza wa Jalla firmankan berkaitan dengan kejadian itu, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil. Oleh karena itu kami tetapkan atas bani Israil annahu, bahwasanya man qatala nafsan, siapa saja yang membunuh, ya, seseorang membunuh sebuah jiwa, bi ghairi nafsin, tanpa adanya dasar yang benar, bukan karena orang tersebut telah membunuh orang lain, bukan karena mengkisos, ya, bi ghairi nafsin, bukan karena orang tersebut membunuh orang lain, ataukah bukan karena orang tersebut, ya, layak untuk dikisos, ataukah yang lainnya. Tayyib, yang jelas tidak ada dasar yang benar untuk dia membunuh orang tersebut. Au fasadin fil ardi, ataukah siapa saja yang na'am melakukan pembunuhan sebuah nyawa, sebuah jiwa, sebuah atau seorang, au fasadin fil ardi, dalam keadaan orang yang dibunuh tadi tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Iya. Langsung dia bunuh. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka seakan-akan dia yang membunuh telah membunuh manusia seluruhnya. Ya, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Nah, waman ahyaha, dan siapa saja yang membiarkan hidup seseorang, membiarkan hidup sebuah nyawa, faka'annama ahyanna sajami'a, maka seakan-akan dia telah membiarkan hidup seluruh manusia. Tayyib. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada Bani Israel. Nah, namun berkaitan dengan faka'annama qatala an-nasa jami'a, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia, ini pun disebutkan oleh, ya, sebagian penafsir mencakup seluruh umat manusia. Ya. Karena amat keji dan amat kotornya perbuatan dari membunuh. Tayyib. Yang dibunuh itu sendiri tidak bisa hidup kembali. Ya. Kemudian keluarganya yang masih hidup merasakan kesedihan. Ya. Kemudian yang terbunuh tadi juga karena sudah mati pun keturunannya jadi putus. Ya, tidak bisa memiliki keturunan kembali. Tayyib. Kata beliau, waqad ashkala fahmu hadza ala katsirin minan nas. Sungguh telah menjadikan iskal rumit ya dalam memahami ayat tadi ala katsirin minan nas pada banyak manusia. Jadi banyak dari manusia yang agak kesulitan dalam memahami ayat tadi. Nah, membunuh satu nyawa, membunuh satu jiwa dikatakan seakan-akan membunuh seluruh manusia. Tayyib. Membiarkan satu orang untuk hidup seakan-akan dia telah membiarkan seluruh manusia untuk hidup. Kok bisa? Tayyib. Wa qalu, mereka mengatakan ma'lum anna ithma qatil mi'atin a'zamu 'indallah min ithmi qatil nafsin wahidah. Perkara yang jelas diketahui bahwa dosa seseorang yang membunuh 100 nyawa, 100 orang ya, dosa seseorang yang dia membunuh 100 jiwa, 100 nyawa, 100 orang. Ya. A'zamu 'indallah. Dosanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala min ithmi qatil nafsin wahidah dibandingkan seseorang yang cuman membunuh satu nyawa, satu orang, satu jiwa saja. Ya, si A membunuh 100 orang. Si B membunuh 1 orang. Maka perkara yang jelas bahwa yang membunuh 100 orang ini dosanya lebih besar. Ya, karena nyawa yang dia hilangkan itu jauh lebih banyak. Tayyib. Ini kata mereka. Namun dalam ayat kok disebutkan faka'an nama qatalan nasa jami'a wa man ahya faka'an nama ahyan nasa jami'a, dianggap sama. Ya, membunuh satu nyawa dianggap membunuh seluruh nyawa manusia. Membiarkan satu nyawa disamakan dengan membiarkan seluruh nyawa manusia. Tayyib, kata beliau, wa inna ma atauhu min dhannihim anna tashbiha fi miqdaril ithmi wal uqubah. Dan hanyalah yang menjadikan mereka ya berpemahaman seperti itu, tayyib, karena mereka mengira anna tashbih, keserupaan dan kesamaan itu ditinjau dari sisi miqdaril ithmi wal uqubah, ditinjau dari sisi kadar dosa dan kadar akibatnya ya. Sehingga kalau dikembalikan kepada permasalahan ini ya, yang bunuh satu jiwa tentu saja lebih kecil dosanya dibandingkan yang bunuh 100 nyawa ya, hukumannya pun otomatis berbeda ya. Kalau dikembalikan ke situ ya, memang ada iskal dalam memahami ayat tadi. Namun kata beliau, wal lafdhu lam yadulla ala hadha ya, dan lafaz ayat tadi tidak menunjukkan hal yang demikian. Wala yalzam, dan juga tidak mengharuskan. Ya, bukan suatu keharusan. Min tashbihi syai' bi syai', dari penyerupaan suatu perkara dengan perkara yang lain. Akhdahu bi jami' ahkami, harus ya meliputi dan tercakup seluruh hukum-hukumnya ya, tidak harus demikian. Ketika diibaratkan oleh Allah Azza wa Jalla seakan-akan membunuh seluruh manusia, ini tidak kemudian seluruh hukumnya disamakan ya, yang bunuh satu manusia disamakan hukumnya dengan yang bunuh 100 manusia. Tidak demikian. Ya. Tashbihu syai bi syai la yalzam akhdahu bi jami' ahkami. Penyerupaan antara satu perkara dengan perkara yang lain tidak mengharuskan untuk ya disamakan. Tayyib, terkait dengan hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 46. Gambaran dari penyerupaan. Ya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan manusia, mereka orang-orang kafir, ya ahlun nar, yauma yarawnaha, ketika mereka telah menyaksikan hari dihidupkannya kembali mereka, hari kebangkitan, ya hari dibangkitkannya mereka, ketika mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, ternyata betul-betul dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka tidak hidup, tidak tinggal di dunia ini kecuali sesaat saja. Di waktu sore ataukah di waktu pagi. Nah, seakan-akan mereka hidup sangat pendek, sesaat sekali di dunia ini. Nah, cuman di waktu sore ataukah di waktu pagi. Nah, waktu sore sangat pendek. Ya, taruhlah jam 4 lah, udah dikatakan sore. Sampai maghrib tadi jam 6 kurang seperempat, kurang lebih. Pendek sekali. Enggak nyampe 2 jam sudah habis waktu sore. Ya. Olahraga baru aja mulai anget sithik ternyata sudah harus istirahat. Anira ya. Nah. Anak-anak baru asyik-asyiknya ternyata ya sudah harus persiapan untuk salat. Anira ya. Nah, sangat pendek sekali. Waktu pagi juga demikian. Ya, sangat pendek sekali. Lah. Ternyata naam, penyamaan ataukah yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam ayat tadi tidak kemudian realita dan kenyataan mereka hidup di dunia kemudian sesaat itu, tidak. Karena kenyataannya ada yang sampai ya 100 tahun, ada yang sampai 64 tahun kan gitu ya. Tapi lama sekali. Nah, tidak cuma hitungan 1-2 jam. Tapi sehingga ini seperti tadi, la yalzam min tashbih syai' bi syai', ya akhdahu bi jami'i ahkami. Tayyib. Dalam ayat yang lainnya lagi, surat Al-Ahqaf ayat 35, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Seakan-akan mereka pada hari ketika mereka menyaksikan ma yu'adun, perkara yang diancamkan untuk mereka. Ya. Ketika mereka melihat neraka, melihat azab dari Allah Azza wa Jal, seakan-akan mereka lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Tidak hidup di dunia ini kecuali sesaat dari waktu siang. Ya. Sesaat dari waktu siang. Padahal kenyataannya mereka hidup di dunia ketika itu lama sekali. Tayyib, tidak cuma 1-2 hari, namun sampai tahunan seperti itu. Tayyib. Kata beliau, wa dzalika la yujibu anna lubthahum fid dunya innama kana hadzal miqdar. Dua ayat barusan tidak ya kemudian difahami bahwa tinggalnya mereka orang-orang tadi yang disebut dalam ayat di dunia ya, cuman kadarnya seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, sesore ataukah sewaktu pagi ataukah sesaat dari waktu siang. Tidak, tidak demikian. Nah, berarti dari sini dalam memahami ayat tadi, tayyib tidak bisa difahami seperti yang mereka fahami. Ya. Kemudian dalam hadis juga terdapat hal yang semisal dengan ini. Ya. Penyamaan satu perkara dengan perkara yang lain tidak kemudian mengharuskan ya seluruh hukumnya pun harus persis dan sama. Man shallal 'isya, kata Rasul alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Muslim, ya. Demikian pula Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Ad-Darimi. Man shallal 'isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa saja yang melaksanakan salat Isya. Ya, melaksanakan salat Isya. Tayyib. Fi jama'atin. Secara berjamaah. Fa ka'annama qama nisfal lail. Seakan-akan dia salat ya setengah malam. Tayyib, salat setengah malam. Nah. Malam jam 6 kurang seperempat taruhlah. Subuh jam berapa muazin? Oh, kita nanti. Mana muazinnya? Subuh jam berapa? Setengah 5. Iya. Yeah. Antara taruhlah jam 6 lah. Jam 6 sampai jam setengah 5 berapa jam itu? Hah? Berapa? 10.5. Ya, 10.5 bagi 2 berapa? 5/4. Ya. Jadi jam 6 tambah 5/4. Jam berapa itu? 11/4. Ah ya. Jadi yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah seakan-akan dia sholat sejak jam 6 sampai jam 11.15. Wildan kuat enggak? Sholat dari tadi jam 6, sekarang udah lewat ya. Jam 6 sampai nanti jam 11.15 kuat? Senyuman ini. Iya. Tayyib. Lah, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, siapa saja yang melaksanakan sholat Isya secara berjamaah seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man shalla al-fajr fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa saja yang melaksanakan salat fajar, ya. Tayyib. Apa itu dul? Salat fajar itu apa Husain? Salat fajar itu salat apa? Salat subuh. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah seakan-akan dia melaksanakan salat satu malam penuh. Jam 6 sampai jam berapa tadi? Setengah 5. Iya. 10 setengah jam. Ya, Masya Allah. Lama banget. Tayyib. Perhatikan. Maksud dari ini, aimal isya. Ya, ini dia melaksanakan sholat isya berjamaah. Kemudian sholat subuh juga berjamaah. Seakan-akan ya melaksanakan sholat satu malam penuh. Ya. Kata beliau, kama ja'a fi lafdin akhar, sebagaimana dalam lafaz yang lainnya. Wa asrahu min hadha, yang lebih jelas dari ini, qawluhu, sabda Rasul alaihi salatu wasalam, man soma ramadana wa atba'ahu bi sittin min syawal, faka'annama soma dahr. Siapa saja yang melaksanakan puasa Ramadan penuh. Ya, puasa Ramadan penuh. Tidak bolong-bolong. Ya, penuh. Tayyib. Siapa saja melaksanakan puasa Ramadan secara penuh. Sempurna. Ya, kadang 30 hari, kadang 29 hari. Nah. Endak ya. Zaid ya? Zaid. Hah? Zaid apa Ziyad? Zaid insyaallah. Indah ya Zaid. Pernah puasa puasa Ramadan 31 hari? Pernah enggak? Enggak tahu. Orwa. Pernah 31 hari? Enggak tahu. Ikrimah? Enggak tahu juga. Iya, jadi enggak pernah ya 31 hari ya. Iya. Jadi maksimalnya itu 30. Nah, maksimalnya 30. Kadang 29, kadang 30. Iya. Watba'ahu bisittin min Syawal. Kemudian orang tersebut juga berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Iya. Besok Ramadan puasa full. Iya, penuh. Sempurna. Masuk bulan Syawal dia berpuasa 6 hari. Nah, bisa putus-putus, bisa lanjut, yang jelas masih di bulan Syawal. Kata Rasulullah, faka'annama shomad dahr, seakan-akan dia berpuasa ya 1 tahun penuh. Ya, seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Daya Zuhair, latihan jadi pedagang. 1 tahun itu berapa hari? Berapa? Miftah. Tiga ratus enam puluh hari. Ya. Jadi yang puasa Ramadan 1 bulan penuh, ima 29 atau ke 30, yang jelas tidak sampai 31. Kemudian di bulan Syawal puasa 6 hari. Seakan-akan dia puasa 360 hari. Ya, seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh 360 hari. Nah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda yang lain, Rasul bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad. Siapa saja yang membaca qul huwallahu ahad. Ya. Faka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Seakan-akan dia telah membaca 1/3 Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Qur'an itu berapa juz? Antum. 30 juz. Mantap. Mantap. Ya, 30 juz. Seakan-akan dia telah membaca 1/3 Al-Qur'an. Berarti 10 juz kan ini ya. Nah. Wa ma'lum, hadits barusan disebutkan dalam ta'liq sahih rawahu Tirmidzi fi Fadhailil Qur'an wa Ahmad fil Musnad wa An-Nasa'i fil Iftitah wa shahahu Al-Albani fi Sahih An-Nasa'i. Ya, hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Tayyib. Kata al-mu'allif, wa ma'lum anna thawaba fa'ili hadhil asya', perkara yang diketahui bahwa pahala dari yang melakukan amal-amal ibadah tadi, lam yablugh thawabal musyabbah bihi, tidak sampai pahalanya seperti orang yang melakukan amalan yang diserupakan tadi. Ya, contoh dalam hadis, yang melaksanakan sholat isya berjamaah seakan-akan melaksanakan sholat malam, ya, sholat apa, setengah malam penuh. Ya. Kemudian yang melaksanakan sholat isya juga melaksanakan sholat subuh berjamaah seakan-akan dia telah melaksanakan sholat 1 malam penuh. Pahala yang dia dapat tidak sama seperti orang yang melaksanakan sholat malam ya dari jam 6 sampai jam 11.15. Nah, tidak sama. Tentu saja yang lebih banyak yang melaksanakan sholat dari jam 6 sampai jam 11.15. Ya, sholat maghrib, kemudian setelah itu sholat ba'diyah, setelah itu sholat ya sholat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak yang tanpa sebab, pokoknya salat sunnah. Ya. Azan, udah azan ya. 6. Kemudian Al-Mu'adzin yu'adzin, setelah itu dia melaksanakan sholat qobliyah. Setelah itu sholat isya. Ya, setelah sholat isya langsung sholat ba'diyah. Setelah itu sholat sunnah terus. Ya. Nah, sampai jam 11.04. Nah, mungkin dia batal wudu, setelah itu sholat sunnah wudu. Ya, dia keluar beli jajan, masuk sholat sunat, apa namanya itu, tahiyatul masjid misalkan. Ya, ila akhirih. Nah, tentu saja berbeda. Nah, antara yang satu dengan yang kedua tadi. Ya, mungkin azan dulu. Kita lanjutkan setelah azan binillahi ta'ala. Tayyib. Jadi tidak sama yang melakukan amal ibadah yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi dengan orang yang disamakan dalam hadis-hadis tersebut. Fayakunu qadruhuma sawa, sehingga kemudian ia difahami bahwa pahala atau kadar pahala yang didapatkan oleh kedua orang tersebut sama, seperti gambaran yang telah kami sebutkan tadi. Kata beliau, walau kana qadru thawabi sawa lam yakun limusallil isya'i wal fajri jama'atan fi qiyamil layli manfa'atun ghairu ta'bi wan nasbi wan nasbi. Kalau seandainya pahala yang didapat oleh keduanya sama, ya, niscaya tidak ada manfaat bagi seseorang yang melaksanakan sholat malam, ya, sementara dia juga sudah ikut sholat berjamaah, baik isya maupun subuh. Saya ulangi, kalau seandainya pahala keduanya sama, antara dua orang tadi dikatakan sama, niscaya tidak ada manfaat bagi orang yang melaksanakan sholat lail, sementara dia telah melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Akbil. Akbil. Nah. Ya. Ghairu ta'bi wa nasab. Kecuali hanya capek dan letih saja. Dia sholat isya sudah berjamaah. Sholat subuh sudah berjamaah. Sudah seakan-akan sholat satu malam penuh. Sehingga ketika dia tetap melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, ya sudah. Ya, cuman dapat capek dan letih saja. Pahala sudah tidak dapat lagi. Nah, ini kan perkara yang, ya, apanya itu tidak sesuai dengan tayyib hikmah Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Kemudian, وَمَا أُوْتِيَ أَحَدٌ بَعْدَ الْإِيمَانِ أَفْضَلَ مِنَ الْفَهْمِ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah ada keutamaan, ya, bagi seseorang yang dia diberikan pemahaman dalam agama Islam ini, ya, terkait dengan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, ya, setelah dia beriman. Tayyib. Dia beriman, dapat pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Kemudian kalau dikatakan sama, maka ketika dia faham dengan agama Islam ini, tidak ada manfaatnya lagi. Karena dengan dia iman, sudah. Pahalanya sudah besar, seperti itu. Nah. Padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darujat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat orang yang berilmu dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi kalau dia beriman plus dia juga berilmu, pahalanya, derajatnya jauh lebih tinggi, kan gitu. Namun kalau dikatakan sama, ya tentu saja tidak ada manfaatnya anugerah dari Allah Azza wa Jalla tadi. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Padahal pemahaman dalam memahami agama Islam ini merupakan fadilah, keutamaan, anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Nah. Fa in qila, Kalau seandainya dikatakan fa fi ayyi syai'in waqa'a at-tashbih baina qatil nafsin wahidah wa qatil nas jami'ah. Dari sisi mana ya adanya keserupaan antara yang membunuh satu orang dengan yang membunuh semua orang. Dari sisi mana keserupaannya? Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat tadi, man faka'anna maqatalna sajami'a wa man ahyaha faka'anna ahyana sajami'a. Dari sisi mana? Ya, qila fi wujuhin muta'addidah. Ini ditinjau dari banyak sisi. Ya, ditinjau dari banyak sisi. Tayyib. Ahadiha, salah satunya, anna kullan minhuma asanillahi wa rasulih. Keduanya sama-sama bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Yang membunuh satu manusia, dia bermaksiat. Yang membunuh seluruh manusia, juga bermaksiat. Mukhalifun li amri, menyelisih perintahnya. Muta'arridun li uqubati, yang menceburkan diri dalam azab darinya. Wa kullun minhuma qad ba'a bi ghadabillah wa la'nati. Kedua-duanya telah kembali ya kepada Allah Azza wa Jalla dengan murka dan laknatnya. Tayyib. Wa istihqaqul khuludi fin nari jahannam, sama-sama layak untuk kekal di dalam neraka. Wa addalahu 'adaban 'azima, Allah Azza wa Jalla ancamkan bagi keduanya azab yang besar, azab yang pedih. Wa innamat tafawutu fi darakatil azab, perbedaannya cuman dari sisi ya azabnya saja. Perhatikan dalam cetakan yang lain tertulis darajat, fi darajatil azab. Ya, dan di sini tertulis darakatil azab. Ya. Dari sisi bahasa ya, naam ada tidak jauh berbeda, namun dijelaskan oleh ulama kita kalau darajat ini ya terkait dengan yang ke atas, ya terkait dengan yang ke atas, nah derajat namanya lantai ke atas namanya derajat ya, nah ampun, nah kalau ke bawah itu namanya darokat. Sehingga insyaallah yang baik adalah dengan lafaz darokat ya, fi darokatil azab, karena azab itu dalam neraka dan neraka itu di bawah, seperti darokatil azab ya, bisa dikasih catatan yang tertulis di situ darajat. Falaisa ithmu man qatala nabiyyan, jadi sekali lagi perbedaannya dalam hal apa, azabnya. Falaisa ithmu man qatala nabiyan, maka dosa yang membunuh nabi ataukah dosa yang membunuh seorang pemimpin yang adil ataukah dosa yang membunuh seorang alim yang merintahkan manusia dengan penuh keadilan, dosanya orang tersebut tidak sama seperti ka ithmi man qatala man la ya'ubuhu lahu min ahadin nas. Ya, seperti dosanya orang yang membunuh manusia yang tidak memiliki keistimewaan padanya. Perhatikan juga di sini tertulis la ya'ubuhu lahu. Dalam cetakan lain tertulis la maziyata lahu. Yang lebih enak untuk difahami ya, yang dengan lafaz la maziyata lahu. Ya. Dalam bahasa kita lebih apa ya, familiar gitu ya, lebih familiar bahasanya ini la maziyata lahu. Nah itu lebih ya tadi lebih umum bisa difahami dengan gampang seperti itu. Seolah yang terakhir, jadi perbedaannya dalam hal adab, dosa yang bunuh nabi atau yang lainnya tadi tidak sama seperti dosa dari seorang yang membunuh orang biasa. Nah, seperti itu. Namun keduanya sama-sama bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Naam, poin pertama terkait dengan sisi ya penyerupaan yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam ayat tadi. Masih banyak sisi, namun dikarenakan suasana sudah mulai pada tidak khusyuk adik-adik kita, mungkin kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiik.